rahmat, nikmat, karunia, taufik yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukur memang tidak ada kesempurnaan dalam ibadah ini. Dan syukur bukan hanya sekedar ucapan. Syukur dimulai dengan kesadaran, keyakinan terhadap nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi mengatakan insyaallah semua kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang diridai, disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyadari, meyakini bahwa kita sampai detik ini selalu menerima pemberian-pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Terkadang kita tidak perlu meminta. Banyak nikmat-nikmat yang Allah beri, kita tidak pernah memintanya dan kita membutuhkannya. Andai kata nikmat tersebut ditarik oleh Allah, kita tahu bahwa saat itu kita tahu bahwa ternyata kita membutuhkannya. Dan kita benar-benar merasa hidup dalam kesempitan ketika nikmat tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak memintanya dan bahkan tidak menyadarinya sebagai nikmat. Dan ada nikmat-nikmat yang kita dapatkan setelah kita meminta. Yang kita dapatkan setelah kita minta. Dan itu pun setelah nyinyir kita memintanya kepada Allah. Lalu Allah memberikannya kepada kita. Yang kita tidak menyadarinya, yang kita tidak memintanya jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam saja. Kita menjadi seorang muslim, ini nikmat yang tidak pernah kita memintanya. Namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahinya, memberikannya kepada kita. Dan nikmat ini adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang sangat besar. Dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman juga termasuk nikmat yang besar. Nikmat ditanamkan ke dalam hati kita oleh Allah, kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang juga tidak kalah besar dari nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak aneh ketika generasi saleh terdahulu mengungkapkan atau sebagian mereka mengungkapkan pujian kepada Allah dengan atas nikmat ini. Alhamdulillah ala ni'matil islami was sunnah. Alhamdulillah ala ni'matil islami was sunnah. Segala puji hanya milik Allah atas nikmat Islam dan nikmat sunnah. Nikmat sunnah. Dan kembali kita kepada nikmat yang begitu besar, begitu banyak dan tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, dan kita dituntut untuk selalu bersyukur. Syukur adalah ibadah yang wajib. Syukur adalah ibadah yang wajib karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Dan bahkan Allah mencela orang-orang yang tidak bersyukur. Wasykuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Kufur itu maksudnya mengingkari nikmat. Tidak menyadari menerima nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit saja atau tidak banyaknya hamba-hamba Allah dari kalangan manusia bersyukur, ini sudah merupakan teguran dari Allah. Ini merupakan terjerumus fokusnya seseorang itu kepada apa yang tidak disukai oleh Allah. Allah menginginkan mencintai orang-orang yang selalu bersyukur. Makanya Allah mengatakan sedikit dari hamba rasa nikmat. Merasa-rasa nikmat. Oh, sekarang saya merasa nikmat. Dan mencoba untuk memperbandingkan dengan orang yang tidak menerimanya. Memperbandingkan diri dengan orang yang tidak menerimanya. Tadi kita sudah sebutkan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan, nikmat Islam. Bandingkan antara kita yang berada di bawah tuntunan Islam dan diikat oleh keimanan yang kokoh, buhul yang kuat, dengan orang yang tidak memiliki nikmat ini. Bandingkan pula ketika kita berada di atas tuntunan sunnah dengan orang-orang yang belum mendapatkan tuntunan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apalagi nikmat-nikmat lahiriah, nikmat materi yang Allah berikan kepada kita. Nikmat materi yang Allah berikan kepada kita juga tidak terhingga. Ya. Bila mana nikmat tersebut kurang, maka akan membahayakan kesehatan kita. Dan juga bila bertambah, juga akan mengrongrong kesehatan kita. Tensi saja, bila mana dia turun, mengancam lebih juga demikian. Ya. Kolesterol begitu juga, gula darah, dan kita dia merupakan nikmat. Mana ada manusia yang tanpa tensi darah, yang tanpa gula darah di dalam tubuhnya? Pasti ada berlebihan mengancam, kurang juga mengancam. Posisi yang tepat pada posisinya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup, normal, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hal-hal yang lain, penglihatan, pendengaran, berfungsinya semua organ yang vital dan yang non vital. Ya. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jantung, hati, ginjal, ya. Otak dan seterusnya. Ini semua nikmat. Bila mana kita menghitungnya, tidak akan mungkin kita mencapai akhir dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan dengan syukur yang zahir dan yang batin. Dari awal sampai akhir. Dalam keadaan apapun juga, kita wajib mensyukuri Allah. Memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillah awalan wa akhiran, zahiran wa batina, sirran wa alana. Falhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah apapun kondisi dan keadaan kita. Apapun kondisi dan keadaan kita, nikmat Allah tidak akan meninggalkan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari nikmat-nikmat yang tidak ada batas dan tidak ada henti-hentinya, adalah nikmat kembali hadir di majlis ilmu, duduk di majlis ta'lim. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyadari bahwa ini adalah nikmat ketika yaitu orang-orang yang mengetahui bahwa ini adalah ibadah. Thalabul ilmi adalah ibadah dan bahkan ibadah yang mulia. Kemudian dia perbandingkan dengan yang lain, dengan orang-orang lain. Hidup tanpa thalabul ilmi, tanpa belajar, tanpa menuntut ilmu agama, bersama kehidupan generasi awal para sahabat Nabi Nabi SAW, kehidupan yang selalu dihiasi oleh talabul ilmi. Jangan dikira bahwa talabul ilmi ini hanya duduk di majlis ta'lim saja. Talabul ilmi itu adalah belajar, mencari tahu untuk mengerti apa yang Allah kehendaki dari kita dengan cara yang bermacam ragam, baik dengan hadir duduk di majlis ta'lim atau dengan bertanya ketika ada masalah dalam agama. Kita bertanya, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah ahladzikri, orang-orang yang memiliki adzikir, yaitu ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ini juga termasuk talabul ilmi. Kemudian berupaya untuk selalu, ini termasuk belajar, untuk selalu memahami keadaan, mengambil sikap orang yang berilmu, mengambil keputusan sikap dan bertingkah laku pada berbagai macam keadaan sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Ilmu yang mengarahkan. Ini juga termasuk talabul ilmi. Bila dia kebingungan untuk bersikap, untuk bertindak di saat mungkin dia tidak di dalam majelis ta'lim, lalu dia bertanya bagaimana sikap yang baik kepada orang yang mengerti, kepada orang yang mengetahui bimbingan agama, untuk bersikap dalam kondisi-kondisi seperti itu. Ini juga termasuk talabul ilmi. Bukan mengedepankan emosi, tidak mengedepankan ego sendiri-sendiri, tidak. Mengambil sikap bila mana tidak diketahui apa sikap yang baik, yang bijaksana, maka dia akan pasti bertanya. Abdullah bin Abbas, salah seorang ulama sahabat dengan usia yang relatif muda dan bahkan digolongkan kepada remaja-remaja sahabat Nabi SAW, sighar sahabat radhiyallahu ta'ala anhumah, tetapi ilmunya luar biasa, bahkan setingkat dengan tokoh-tokoh tua sahabat dalam ilmu agama, apalagi dalam tafsir Al-Quran. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, apa yang membuat begitu luasnya ilmumu? Apa yang engkau lakukan ketika ilmumu seluas ini, sebanyak ini? Ia mengatakan, biqalbin aqul walisanin sa'ul. Biqalbin aqul walisanin sa'ul. Ini menunjukkan bahwa belajar agama itu bukan hanya hadir, sekedar hadir. Karena sekian banyak orang yang selalu hadir di majelis ta'lim, tetapi sikapnya, perilakunya, ya, keputusan-keputusannya sama sekali tidak menggambarkan dia orang-orang yang luas dan sudah lama belajar menuntut ilmu agama. Ilmu itu adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas menyebutkan dua faktor untuk kita bisa tergolong orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmu atau menimba ilmu. Qalbun aqul, qalbu yang selalu mencari apa yang harus dia cari dari ilmu agama. Makanya dia selalu meneliti, menganalisa, memikirkan. Ya. Dan tujuannya adalah bagaimana bersikap sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicoba untuk apa? Untuk mengerti, mengetahui apa yang harus saya lakukan. Dengan qalbu. Kemudian ketika terbentur, dia tidak mendapatkan titik terang dalam bersikap, dalam berbuat, dalam bertindak, maka saya lakukan Bapak? Dia bertanya kepada orang yang mengerti. Bertanya kepada orang dia yakini kompetensinya dalam bidangnya. Bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Ahlu zikri. Bukan terbawa oleh arus banyaknya orang. Semrawutnya berita-berita yang ada di media massa. Di berbagai macam fasilitas. Apalagi di media sosial. Dia tidak berpegang kepada itu. Dia berpegang kepada orang-orang yang mengerti. Ini yang diperintahkan oleh agama. Tanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Jika kalian tidak mengerti. Maka, belajar agama, duduk di majlis ta'lim adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah sampai hari ini. Dan sekarang kita memulai kembali. Ya, majlis Sahih Imam Al-Bukhari. Di masjid ini, setiap minggu, Sabtu pagi, setelah subuh. Ya. Bersama hadis-hadis Nabi SAW dan ini nikmat. Kita tidak bersama perkataan siapapun juga manusia. Kecuali sabda-sabda Nabi SAW. Bersama hadis-hadis yang sudah diyakini dan dipercayai oleh seluruh kaum muslimin kevalidannya, kesahihannya. Jadi Sahih Bukhari ini adalah hadis-hadis yang sudah disepakati oleh kaum muslimin kesahihannya. Dia sudah melewati penyaringan-penyaringan, ya, pemeriksaan-pemeriksaan yang super ketat sehingga dia benar-benar hadis atau kitab yang diakui oleh para ulama, apalagi kaum muslimin. Kita bersama hadis-hadis Nabi yang ada dalam Sahih Bukhari. Kitab yang tersahih setelah Kitabullah. Quran. Nikmat apa lagi? Kita cari. Ya. Untuk bersama ayat-ayat Allah kita sudah mendapatkan juga membacanya, mempelajari cara membaca yang baik. Kita sudah mendapatkan majelis-majelis tahsin dan bahkan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa menghafal. Ya, bisa menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga bukakan untuk kita nikmat tadabbur Al-Qur'an dari sumber-sumber yang terpercaya. Dari penjelasan-penjelasan para ulama. Ini juga nikmat yang harus kita ketahui. Majelis atau belajar Kitabullah. Belajar membacanya, belajar menghafalnya, belajar mentadabburnya. Ya. Baik itu dari sisi akidahnya, dari sisi fikihnya, dari sisi akhlak, muamalahnya, ini semua tadabbur Al-Qur'an. Karena akidahnya, fikihnya, baik itu fikih ibadah, fikih muamalah, akhlaknya, ini semuanya kan bersumber kepada Kitabullah. Kemudian membaca hadis-hadis Nabi adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mempelajarinya, memahaminya. Bukan hanya sekedar membaca. Karena kalau hanya sekedar membaca, bertaabut dengan membacanya saja, ini bukanlah sebuah pencapaian yang sebenarnya. Hanya sekedar membaca, kemudian merasa itu ibadah. Ini bukan yang diinginkan oleh agama. Yang diinginkan oleh agama bukan hanya sebatas itu. Membaca dan memahaminya. Kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Ada orang-orang yang belajar membaca Sahih Bukhari tapi tidak untuk memahami. Tidak untuk mentadabur. Makanya berbeda dengan membaca Al-Quran. Membaca hadisnya seperti membaca Al-Quran. Maka ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita harus tahu bahwa majlis atau belajar hadis-hadis Nabi adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya. Adalah dengan cara kontinu belajar. Ya. belajar dan belajar, merasakan kekurangan. Apalagi sekarang kita dengan dalam majlis Sahih Bukhari ini sudah terlalu lama kita libur. Mulai dari sebelum Ramadan, bulan Ramadan, bulan Syawal, ya, dua bulan kita libur, kurang lebih terasa ada kerinduan, terasa ada seruan untuk ya, kembali mengadakannya. Ya. Dan memang sudah banyak permintaan-permintaan, apalagi di bulan Ramadan dari pengurus. Beliau mengatakan dari jamaah memohon meminta agar di bulan Ramadan tetap dilanjutkan kajian Sahih Bukhari. Ya. Tetapi kita melihat di bulan Ramadan jadwal Sabtu dan Ahad itu saya pribadi memiliki jadwal yang berbulan-bulan sebelum itu sudah ada yang memintanya. Sementara di majelis dan di Sahih Bukhari ini kita tidak mengadakan sebelum-sebelumnya di bulan Ramadan, akhirnya kita tidak memenuhi permintaan tersebut. Sudahlah beberapa pertemuan sebelum Ramadan kita tidak mengadakannya dan diganti dengan pengajian yang lain, ini sebuah nikmat juga. Kemudian setelah Ramadan baru pagi hari ini kita kembali berkumpul dan tidak ada yang kita yang bisa kita lakukan kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, berharap dari Allah dengan meminta dengan bertawassul dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, memohon kepada Allah dengan rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, bi rahmatihi wasi'at kulla syai. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita ini, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan meluruskan niat kita sehingga setiap kali belajar kita mendapatkan pahala dan faedah yang banyak, berkah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari ini Sabtu tanggal 24 Syawal 1400 yang berbunyi ini dalam kitab saya ini halaman 789 Kitabul Jumu'ah bab yang ke-10 bunyinya bab al-jumu'ati fil qura wal mudun, bab al-jumu'ah fil qura wal mudun, bab melaksanakan salat Jumat di kampung dan di kota. Maksudnya itulah tempat diadakannya salat Jumat. Ya, memang terjadi khilaf di antara ulama tentang diadakannya salat Jumat di kampung, di pemukiman yang kecil. Ya, tetapi mereka sepakat bahwa salat Jumat itu diadakan di mudun, di kota-kota, di tempat yang jumlah penduduknya besar, perkampungan, pemukiman yang jumlah penduduknya besar. Kemudian Qura jamak dari qaryah, adalah pemukiman, tempat tinggal yang jumlah penduduknya lebih kecil. kecil daripada di kota. Ya. Di sini Imam Bukhari seakan-akan mengatakan salat Jumat itu diadakan di kedua tempat tersebut, baik di kampung apalagi di kota. Ya. Dan ini membawa kita kepada hukum melaksanakan salat Jumat di tempat yang bukan pemukiman. Walaupun jumlah orang yang di sana jumlah yang besar. Ya, bukan pemukiman, dia tempat sementara. Ya, tempat sementara. Orang-orang yang berada di sana bukan orang yang tinggal di sana. Satu dua minggu, satu dua pekan atau satu bulan, dua bulan kemudian dia pergi. Walaupun di situ orang misalnya 100, 200 apakah tetap dilaksanakan salat Jumat atau tidak? Para ulama mengatakan dalam kondisi demikian maka tidak disyariatkan salat Jumat. Karena salat Jumat itu disyariatkan untuk pemukiman. Penduduk pemukiman yang tinggal menetap dan tidak berpindah-pindah. Makanya orang Badui tidak disyariatkan salat Jumat. Orang-orang Badui yang tempat tinggalnya itu berpindah-pindah mencari lembah-lembah yang subur, membawa hewan-hewan ternaknya, membawa hewan-hewan ternak mereka, gembalaan mereka, berpindah dari satu lembah ke lembah yang lain. Mereka bukan menetap walaupun jumlahnya banyak. Ya. Walaupun jumlahnya banyak, maka dalam kondisi demikian mereka tidak disyariatkan untuk mengadakan salat Jumat. Karena salat Jumat ini disyariatkan untuk orang yang menetap. Dan para ulama bahkan meninjau tentang jumlah. Ketika orang-orang yang tinggalnya menetap di suatu tempat itu jumlahnya seperti di kampung-kampung sedikit, maka tidak disyariatkan. Ada 5, 6. Ya, saya pernah hidup di negeri yang seperti ini. Di salah satu pulau di Kepulauan Riau sana. Ya. Sangat sedikit sekali penduduknya. Dan bahkan ada di antara mereka yang tinggal jauh. Ya. Di situ ada hanya ada 2 atau 3 rumah di pinggir pantai. Kemudian setelahnya ada gunung, hutan. Ya. Ada 3 atau 4 rumah. Ini tentu tidak sesuai dengan kriteria diadakan atau disyariatkannya salat Jumat. Ini yang dimaksud oleh bab, yaitu diadakan salat Jumat di mudun atau di kota, di perkampungan-perkampungan yang tentu kampung dalam bahasa kita. Ya, seperti dalam di kota ini dalam lingkup RT. Ya, dan penduduknya menetap, maka disyariatkan, diadakan, didirikan, ditegakkan salat Jumat. Apalagi di kota yang jauh lebih besar daripada kura. Ya. Kita baca hadisnya. Ada satu hadis atau lebih ya di bawah bab ini. Yang pertama 892. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, hadatsana Muhammad bin Al-Musanna qala hadatsana Abu Amir bin Al-Aqdi qala hadatsana Ibrahim bin Tuhman atau Tuhman an Abi Jamrah Ad-Dubai atau an Abi Jamrah Ad-Dubai an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala inna awwala jum'atin jum'at بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. Ya. Ini pernyataan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa salat Jumat pertama dilakukan atau diadakan Jumat setelah salat Jumat yang dilakukan di masjid Rasulullah SAW. Ya, jadi pertama kali salat Jumat di Madinah disyariatkan Ya, setelah masjid Nabi SAW dibina, dibangun, didirikan, maka diadakanlah salat Jumat di masjid Nabi. Yang pertama, sebelumnya ada salat Jumat di perkampungan setelah Kuba, perkampungan yang di Kuba itu. Ya. Nabi SAW sampai sekarang ada masjid di sana yang dinamakan dengan Masjid Jumat. Walaupun ini tidak ada tuntunannya. Ya, Nabi SAW pertama turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, turunnya dan pelaksanaannya adalah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah salat Jumat pertama itu yang diadakan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkampungan, maka setelah itu salat Jumat pertama yang diadakan di luar perkampungan yang besar, yaitu di Masjid Abdul Qais. Ini nama masjidnya, Masjid Abdul Qais, yang berada di Juwata, di perkampungan Juwata. Juwata ini artinya kampung, nama kampung, Korea, ya. Dari negeri Bahrain. Jadi terletak di Bahrain. Ini Jumat yang diadakan di tempat selain Masjid Nabi. Di tempat selain Masjid Nabi, karena ketika itu Mekah belum ditaklukkan, belum ada salat Jumat. Jadi salat Jumat yang diadakan yang pertama kali dilakukan setelah Masjid Nabawi adalah di tempat ini. Dan ternyata dia di mana? Kota atau di kampung? Di kampung. Masjid Nabi ya jelas kampung, jelas kota, karena dia perkampungan yang besar, pemukiman yang besar. Dan para sahabat sudah banyak, baik itu dari Muhajirin atau Ansar, berkumpul di sana, karena Nabi sudah ada di sana dan sudah sampai di sana, masjidnya pun dibangun, walaupun mungkin ukuran ya hanya sesuai untuk jumlah ketika itu. Ya, ukuran masjidnya seperti yang sekarang ini yang diberi batas, nampak batas-batas masjid Nabi SAW. Dan sekarang kalau kita ingin tahu kondisi masjid Nabi dahulu, sekarang tinggal browsing di internet, ya, masjid Nabi atau masjid yang dibangun oleh Nabi SAW, maka akan diperlihatkan kepada kita gambarnya. Ya, dia adalah area yang awalnya adalah pekuburan, dari kuburan yang lama, yang tua, yang tidak difungsikan lagi sebagai kuburan, dan juga tidak ada bangunan di sana. Ada bangunan-bangunan yang tua, tembok-tembok yang sudah hampir roboh, lalu dibeli oleh Nabi SAW, kemudian dibangun di sana masjid. Di situ ada tunggul-tunggul kurma, batang-batang kurma yang tidak ada lagi buahnya, dan bahkan atasnya pun sudah tidak ada, hanya sebatang pohonnya saja, tunggul. Kemudian ditebang, kuburannya dipindahkan, dibangunlah masjid Nabi SAW di sana. Dan dia adalah sebatas hanya dinding saja yang dikelilingi. Kemudian awalnya diberi atap di bagian depan, yaitu yang mengarah ke Baitul Maqdis. Ya, diberi atap dari pelepah kurma. Kemudian di bagian belakang dibuat pintu yang mengarah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian nanti setelah kiblat dialihkan, maka 180 derajat berpindah ke mengarah ke Ka'bah dari utara ke selatan. Awalnya ke utara, ke Baitul Maqdis, kemudian kiblat dialihkan, lalu berpindah ke arah selatan seperti sekarang ini. Dan ketika berpindah, atap yang ada di belakang itu tidak diambil, robohkan, tetap ada di sana. Kemudian dibuat atap yang baru di bagian depan, tengah-tengahnya kosong melompong, tidak ada atap. Bahkan ketika panas terik, tentu atap yang sedikit ini tidak bisa mendinginkan lantai yang ada di bawahnya, karena tidak seberapa. Ketika panas panasit, tentu panas itu hawanya akan menjalar kemana-mana, menebar kemana-mana, sehingga yang di bawah atap itu saja itu juga panas lantai masjid Nabi SAW. Untuk meletakkan kening ketika sujud tidak nyaman. Makanya Nabi SAW di musim panas itu menyampaikan kepada para sahabatnya, "Idza shaddal harru fa abridu bis shalah." Apabila panas begitu dahsyat, begitu terik, maka dinginkanlah ya salat, maksudnya tunda ya, diulurkan atau ditunda, dimundurkan waktu salat zuhurnya ketika matahari sudah mulai berkurang teriknya, barulah dilakukan salat zuhur tersebut, menunjukkan betapa panasnya lantai yang hanya sebatas kerikil-kerikil atau tanah biasa. Ya, itulah keadaan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah salat Jumat pertama kali dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjidnya. Di tempat yang lain, selain dari tempat yang tadi setelah Kubah itu yang kita singgung, di tempat yang lain ternyata dilakukan di Juwata Minal Bahrain, di sebuah kampung yang bernama Juwata atau kampung yang ada di Bahrain. Berarti apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di dalam bunyi bab bahwa salat Jumat itu ditegakkan di kota dan di kampung sudah ada dalam hadis ini. Di kotanya itu di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di kampungnya itu yang terjadi sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Juwasa artinya adalah nama atau artinya kampung atau nama sebuah kampung yang berada di Bahrain, wilayah Bahrain. Bahrain. Nah, ini hadis yang pertama yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk menguatkan apa yang dia simpulkan bahwa salat Jumat ditegakkan di mana? Di kota sudah tidak diragukan lagi, kemudian di, juga di kampung-kampung, di, dengan ketentuan yang tadi sempat kita sampaikan bahwa penduduknya yang mukim di sana menetap. Menetap di sana, tinggal rumahnya di sana, keluarganya di sana, ya bahkan pencariannya di sana, menggarap ladang, menggarap sawah, menggarap sawit, ya, dan tidak akan mungkin berpindah lagi, dan sudah mulai banyak di sana jumlahnya, ya berkembang. Nah, maka di tempat itu harus ada masjid untuk dilaksanakan di sana Pak salat Jumat. Ya. Berbeda dengan yang tadi, ketika berkumpul 100 atau 200 orang untuk di sebuah perusahaan, sementara perusahaan ini perusahaan yang nanti akan berpindah ketika sudah habis minyak yang ada di dalamnya, dan karyawan-karyawan yang ada di sana adalah karyawan yang apa istilahnya, bekerja kemudian pulang ke rumahnya, ke kampungnya, mandah. Ya. Nah itu tidak disyariatkan untuk salat Jumat kalau jumlahnya 100 orang. Kalau jumlahnya 150 orang. Karena mereka bukan tinggal di sana. Apalagi di sebuah pulau ya atau di tengah laut yang didesain atau dibuat seperti tempat tinggal yang mana yang tinggal di sana berubah-ubah. Datang sebulan kemudian selesai kontraknya pergi, datang yang lain. Maka ini bukan tempat tinggal dan bukan qura. Ya, maka tidak ada syariat salat Jumat di sana. Ini kesimpulan untuk hadis yang pertama. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Halaman 794, nomor hadis 893. Ada faedah juga yang bisa kita ambil, tadi saya lupa menyampaikan bahwa, dan ini sudah pernah juga kita pelajari ya, di pelajaran-pelajaran yang sudah lama ya, mungkin pada jilid yang pertama atau yang kedua atau di awal-awal kitab ini, bolehnya menamakan masjid dengan nama seseorang ya. dengan nama yang menginfakkannya, yang mewakafkan tanahnya, atau yang membangunnya. Ya. Boleh menamakan masjid dengan nama seseorang. Masjid Saleh bin Abdurrahman misalnya. Karena Saleh bin Abdurrahman ini adalah yang membangun masjid tersebut. Atau Saleh bin Abdurrahman ini yang mewakafkan lahannya, arealnya. Boleh. Ya. Di sini Masjid Abdul Qais. Bisa jadi Abdul Qais ini adalah nama orang yang membangun masjid tersebut, atau yang masjid itu dibangun di tanah yang diwakafkannya. Wallahu'ala. Hadis 893 tadi, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Bishr bin Muhammad al-Marwazi qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an az-Zuhri qala akhbarana Salim bin Abdullah an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW yaqul kullukum ra'. Sampai di situ. Ya. Untuk riwayat yang pertama, Abdullah bin Umar hanya atau terhenti sampai kata-kata tadi, kullukum ra'in. Ya, untuk sanad yang sekarang ini dari Abdullah bin Mubarak, Yunus bin Yazid al-Aili az-Zuhri bin Shihab, kemudian Salim bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lalu dia menyampaikan hadis Nabi. Nabi bersabda, yaqul kullukum ra', setiap kalian adalah pengemban tanggung jawab, ya, pemegang amanah, memimpin, mengurusi, mengayomi, ya, itu dimaksud dengan ra'in. Kemudian salah satu perawi, Wazad al-Layth, ya, Wazad al-Layth qala Yunus, ini sanad yang lain, Al-Layth bin Musa'an al-Misri, Yunus yang tadi, Yunus bin Yazid al-Aili, ya, Yunus bercerita, ini Yunus adalah muridnya Az-Zuhri bin Shihab, ya, muridnya Yunus mengatakan, kataba Ruzaiqu ibn Hukaim. Jadi hadisnya sebenarnya lebih panjang dari yang tadi, tetapi ketika Imam Bukhari membawakan hadis ini, dia membawakan sanad yang ini, seakan-akan ada dua jalur. Imam Bukhari itu memiliki hadis ini dengan dua jalur. Dia awalnya membawa jalur yang pertama, ternyata dia menghentikan sampai kata-kata ra'in, kullukum ra', setiap kalian adalah pengemban tanggung jawab. Kemudian dia berpindah ke sanad yang baru, itu dari Layth bin Musa'an, kemudian dari Yunus yang tadi, menyampaikan peristiwa, menceritakan sebuah kejadian, yaitu terjadi pada seseorang yang bernama Ruzaiq bin Hukaim, bukan Zuraik tetapi Ruzaiq. Nah, ini yang sangat sulitnya untuk dicari tahu tentang tepatnya, karena dahulu hadis-hadis ini atau tulisan-tulisan seperti ini tidak ada titik. Jadi antara ra' dengan zai tidak ada bedanya. Di sini yang dahulu apa? Ra'. Ra'nya berbaris dhammah, Ruzaiqu. Ini nama orang, Ruzaiq. Dalam riwayat yang lain dengan ungkapan yang berbeda, Zai yang duluan, Zuraiq. Ya. Zai yang duluan, sementara di sini ra'nya yang duluan, Ruzaiqu dengan Zuraiqu. Kedua-duanya benar. Ya. Karena riwayat ini membawa kedua-duanya. Kemudian Ibnu Hakim, di sini Hukaim. Ya. Juga ada dalam riwayat lain. Nah, jadi Zuraiq ini menulis sebuah surat, ya, kepada gurunya atau kepada seseorang yang kepada Abdullah, kepada Ibnu Shihab. Kata Ruzaiq bin Hukaim ila bin Shihab. Ibnu Shihab itu yang Zuhri tadi, gurunya Yunus. Ya. Zuhri di sini Ibnu Shihab. Ada satu faedah yang sering kali dan sudah tidak terhitung kita dengar dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Iya, setiap kali muncul dalam sanad-sanad yang kita baca orang yang terkadang disebut dalam sanad dengan namanya. Kemudian setelah itu disebut dengan kunyahnya seperti Ibnu Syihab dengan Az-Zuhri. Ibnu Syihab adalah kunyah, Az-Zuhri adalah laqab. Ya. Gelar. Kunyah adalah gelar panggilan yang didahului dengan kata-kata Abu, Ibnu, Ummu, Bintu. Abu Fulan, Ibnu Fulan, Ummu Fulan, Bintu Fulan. Ini semuanya dinamakan diistilahkan dengan kunyah. Sementara laqab, gelar, itu adalah gelar terkadang dengan dinisbatkan kepada suku. Ya. Dinisbatkan kepada suku Zuhri. Atau dinisbatkan kepada profesi. Pekerjaan. Tukang kayu, tukang besi, tukang jahit. Ya. Atau dinisbatkan kepada kecacatan yang ada di badannya. Seperti Al-A'raj. Ini gelar. Atau A'mas. Juling. Mata-mata. Atau A'ma. Si buta. Ini semuanya panggilan dengan gelar yang diambil dari kekurangan yang ada pada pakaian atau pada tubuhnya. Terkadang gelar ini, laqab ini diambil dari kebiasaan. Seperti Al-Hadza, Syekh Abdul Muhsin juga sering mengatakan ini. Ketika datang Khalid, seorang perawi namanya Khalid, Al-Hadza, dia mengatakan ini adalah gelar yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Biasanya digelari dengan profesi. Al-Hadza itu diambil dari kata-kata hidza, yaitu sepatu. Berarti bila digelari dengan sepatu berarti tukang sepatu. Tukang sepatu. Ternyata beliau ini digelari dengan Al-Hadza bukan karena dia tukang sepatu, bukan juga karena dia pedagang sepatu, tetapi digelari dengan Al-Hadza yang artinya sepatu disebabkan karena dia selalu bergaul banyak kawan-kawannya tukang sepatu. Ini gelar yang di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Ini tentang laqab. Jadi Az-Zuhri laqab, Ibnu Syihab kunyah. Beliau memberikan faedah-kaedah dalam ilmu hadis, yaitu mengenali seseorang dengan nama, dengan kunyah, dan dengan gelar. Karena kalau faedahnya apa? Mengenali orang tertentu dengan namanya, dengan kunyahnya, dengan gelarnya, agar tidak disangka atau tidak dikira satu orang menjadi lebih dari satu orang. Kalau kita tidak mengetahui bahwa Ibnu Syihab ini adalah Zuhri tadi, maka kita akan menyangka bahwa di sini ada berapa orang? Dua. Makanya wajib orang yang belajar hadis menghafal gelar-gelar para perawi hadis. Agar ketika dia teliti, dia tidak mengira ini orang satu ini, ternyata orang yang satu sebenarnya ternyata disangka dua orang. Alla yudhanna al-wahidu tsnaini. Ini antara faedahnya. Maka kita di waktu belajar di kuliah dahulu ditugaskan untuk menghafal gelar-gelar dan kunyah-kunyah perawi hadis. Karena ini salah satu persyaratan untuk meneliti hadis. Untuk meneliti sanad hadis. Untuk meneliti sanad hadis. Ya. Menghafal gelar-gelar. Ada gelar-gelar yang aneh dari para perawi hadis ini. Saya sempat sebutkan dalam pelajaran saya Muslim. Ketika kita belajar, ada dua orang murid dengan gurunya. Guru mereka berdua. Muhammad Ibn Musanna. Ketika diganya bernama Muhammad. Dua murid ini namanya Muhammad. Gurunya juga Muhammad. Ya. Yang satu Muhammad Ibn Musanna. Yang dua namanya Muhammad Ibn Bashar. Guru mereka berdua namanya Muhammad Ibn Ja'far. Ya. Mereka memiliki gelar yang hampir sama. Ya. Yang ujungnya Ra. Dua dari mereka memiliki gelar yang hampir sama. Yang ujungnya Ra. Muhammad Ibn Musanna gelarnya Az-Zamid. Gelarnya atau laqabnya Az-Zamid. Sementara Muhammad Ibn Bashar sejawat teman seperguruannya, gelarnya bundar. Ya, bundar. Makanya ketika saya dulu menghafal, saya bawakan saja ke bahasa Indonesia, bundar, bundar. Ya, sehingga lengket dan memang alhamdulillah sulit untuk lupa. Muhammad bin Basar ini lakabnya bundar, al-mulaqabu, kata Ibn Hajar dalam kitab Takrib Tahdzib, al-mulaqabu bi bundar atau masyhuru bi bundar, bundar. Ya. Nah, kemudian guru mereka berdua yang namanya juga Muhammad Ibnu Ja'far, ayahnya gelarnya Gunjar. Ya. Ya. Maaf, Gundar. Tadi Gundar, yang ini Gundar, Ghaib. Gundar, al-mulaqab bi Gundar. Dan saya ketika itu tahunya kalau di kampung kami, enggak tahu di tempat yang lainnya. Sikat gigi itu namanya gundar gigi. Ya. Maka untuk melengketkan hafalan ini, maka kita ingat itu saja. Gundar itu Muhammad bin Ja'far. Dan kembali kita kepada Az-Zuhri tadi dengan Ibnu Syihab di sana yang kedua, ini orang yang sama. Namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri Al-Madini atau Al-Madani. Dia yang pertama kali membukukan hadis nanti. Diperintah oleh Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ketika dia jadi gubernur di Madinah. Sebelum jadi khalifah, dia jadi gubernur di Madinah. Umar bin Abdul Aziz. Dan dia memerintahkan Az-Zuhri ini. Dan dia adalah Amirul Mu'minin fil hadis. Ibnu Syihab ini adalah Amirul Mu'min dalam ilmu hadis, dalam masalah hadis. Dia yang tadi di pertama nama dipanggil dengan Az-Zuhri, dan di sini namanya atau dipanggil dengan Ibnu Syihab. Ya. Kenal dengan kunyah, terkenal dengan laqab. Kemudian Zuhri tadi, karena dia adalah seorang awam, ya, dan dia seorang penguasa pejabat di suatu tempat, mungkin lurah atau Pak RT kalau sekarang ini, dia mengirim surat meminta fatwa kepada seorang ulama, Ibnu Syihab. Ini yang diceritakan oleh Yunus. Dan ketika surat itu sampai kepada Ibnu Syihab, Yunus yang muridnya tadi berada di sana. Wa ana ma'ahu yawma idzin. Ketika itu saya bersamanya. Ini dalil. Dan ini faedah yang harus kita ambil, yaitu selalu menyertai ahli ilmu. Mulazamah namanya. Jadi seseorang itu di masa dahulu, dia meminta izin untuk bermulazamah itu, yaitu ikut kemana gurunya pergi. Ya. Untuk mengambil ilmu. Bisa jadi satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Terkadang lama sekali. Ya, seperti sebagian ulama memulazamah gurunya bertahun-tahun. Ya. Apalagi di tempat yang didatangi oleh para ulama seperti di Madinah, atau di Baghdad, atau di Sana'a. Ya. Jadi seperti Imam Bukhari, ya, dia programnya ketika berguru pada seseorang bisa jadi menyelesaikan satu kitab, menyelesaikan riwayat-riwayat gurunya tersebut, kemudian dia berpindah ke guru yang lain. Bisa jadi di suatu daerah dia tidak, artinya tidak ngawur begitu saja. Hari ini pada guru ini, kemudian besok pada guru yang lain, sementara ini belum selesai. Dia selesaikan satu, kemudian berpindah ke yang lain. Dia selesaikan satu daerah, kemudian pindah ke daerah yang lain. Makanya Imam Bukhari itu, kalau kita telusuri peta perjalanannya itu luar biasa. Puluhan ribu kilo. Ya. Berpindah dari keluarga dari Bukhara, di mana dia tempat kelahirannya, kemudian di sana dia ambil ilmu-ilmu ulama di sana dahulu, kemudian dia berpindah ke lain, kemudian terus, dan ada petanya. Di luar biasa, dibuatkan peta perjalanan Imam Bukhari nanti sampai dia ke Baghdad dan sampai kembali ke negerinya dan meninggal di sana, dan sampai sekarang masih ada kuburannya. Ya, Syekh Saleh Al-Abudi, salah seorang ulama sejarah yang sudah meninggal dunia baru-baru ini, ya, masuk orang yang hidup di zaman kita, dan saya selalu dan saya yang saya sangat candu dalam tanda petik dengan programnya di radio Al-Quran di Saudi sana, dan nama radionya Idza'atul Quran Al-Karim. Ada program di situ yang beliau ini yang pematerinya, saya lupa nama programnya. Dia bercerita tentang perjalanannya. Dia orang yang selalu dia memang suka traveling, tetapi tujuannya untuk menulis tentang maklumat tentang negeri yang dikunjunginya. Ya. Jadi dia pandai bercerita. Makanya kalau dia datang programnya, ceritanya sangat menarik. Ya. Pandai dia bercerita. Dan dia sampai ke sana dan sempat bercerita tentang kuburan Imam Al-Bukhari. Kita kembali ke Imam Bukhari. Beliau berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain dan sampai suatu saat dia nanti sampai ke Baghdad. Dan situlah yang diceritakan oleh ulama ketika dia sudah ditunggu oleh ulama-ulama hadis di Baghdad. Baghdad ketika itu kota besar yang berkumpul di sana ulama-ulama dari berbagai bidang ilmu agama. Ulama hadisnya, ulama akidahnya, ulama fikihnya, dan seterusnya. Ulama hadis, sebelum Imam Bukhari tiba di Baghdad, mereka sudah mendengar namanya. Karena namanya sudah sampai ke sana sebelum dia tiba. Terkenal, tersohor, seorang pemuda yang ilmu, yang kekuatan hafalan dan jumlah hafalannya sangat luar biasa. Dan ini mungkin sudah pernah kita ceritakan. Ketika Imam Bukhari sampai, ini umurnya mungkin baru 18 atau 17 tahun. Ya. Disambut oleh mereka, kemudian mulailah dibuka, karena memang di atas izin penguasa ketika itu, dibuka secara formal bahwa kami di sini sudah mendengar namamu sebelum kamu tiba. Dan kami ingin ya mengambil faedah dari ilmu kamu. Padahal mereka ulama hadis terkenal, mereka-mereka ini. Mengkhalim mengenal nama mereka tetapi tidak mengenal orangnya. Nah, belum berjumpa. Dia pertama kali tiba-tiba. Ya. Kami ingin mengambil faedah. Memberikan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka sudah sepakat, 10 ulama hadis sepakat untuk mengumpulkan atau mengajukan 10 hadis yang mana hadis ini sudah dibolak-balik antara sanad dengan matannya, dengan isi hadisnya. Yang matannya ini diambil sanad yang lain. Jadi sudah diputar-balikkan. Ada 10 orang. Ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar cerita tentang ini. Ya. Yang pertama banyak mengajukan pertanyaan, menurut kamu bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang pertama dibaca, kata Muhammad, saya tidak tahu. Siapa yang tahu? Karena orang satu orang antara mereka 10 pun tidak tahu. Karena yang tahu orang satu per orangnya saja. Yang pertama si A, dia sendiri yang mengambil 10 hadis kemudian dia putar-putarkan. Yang si B tidak tahu. Jangan kata Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-10 tidak tahu. Mereka satu-satu yang tahu. Kata Imam Bukhari untuk hadis yang pertama, ini saya tidak mengetahuinya. Coba hadis yang lain. Hadis kedua, Nabi Imam Bukhari mengatakan juga, tidak tahu. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-10, semuanya Imam Bukhari tidak tahu. Kemudian datang orang yang kedua. Ditanyakan hadis pertama, hadis ini benar atau tidak? Bagaimana hadis ini? Oh, saya tidak tahu. Hadis kedua sampai 10. Selesai orang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-10, berarti berapa hadis? 100 hadis. Dibacakan oleh mereka semua dan orang pertama selesai dan Imam Bukhari mengatakan tidak tahu, mulailah mereka yakin ini benar, ini ulama hadis. Sementara orang awam mengatakan namanya saja yang terkenal tapi tidak satu hadis pun dia tahu. Ya, kata orang-orang yang tidak mengenal, tapi mereka yang 10 ini mulai sadar ketika orang pertama selesai. Oh, memang ini sesuai dengan namanya. Orang kedua apalagi sampai selesai yang ke-10 barulah mereka yakin bahwa ini benar seorang ulama hadis. Karena memang yang tadi ditanyakan ini tidak ada satu pun yang tahu. Mereka yang antara mereka yang 10 pun tidak tahu, karena orang per orang yang mengambil 10 hadis kemudian dibalik-balikkan. Orang yang bertanya itu yang tahu, yang lain tidak tahu. Mereka juga tidak membuka rahasia masing-masing. Jadi Imam Bukhari pun tidak tahu dan mereka yang 10 dan ulama hadis-hadis di situ mulai terbelalak melihat pengetahuan Imam Bukhari. Karena kalau dia mengatakan tahu berarti memang namanya saja yang tertanam tapi orangnya tidak hafal. Karena ini hadisnya ada satu pun yang tahu karena memang sudah dibalik-balik karena ada hadis yang seperti ini. Selesai 10 orang Imam Bukhari mengatakan bolehkah saya menjelaskan? Akhirnya dia mengatakan setelah semua menyetujui ada pun orang yang pertama. Dan nanti kita akan sebutkan komentar Ibnu Hajar. Adapun orang yang pertama yang tadi menyebutkan hadis pertama. Yang tadi menyebutkan hadis pertama dan hadis yang pertama yang hanya tahu orang yang pertama itu saja, sanad yang dibuat sendiri, hadis matan yang dibuat sendiri. Ternyata Imam Bukhari dengan sekali dengar sudah hafal. Ya. Adapun orang yang pertama yang menyebutkan hadis yang pertama ini sebenarnya terbalik. Benarnya begini. Jadi dia kembalikan, dia susun kembali seperti yang sebenarnya. Sebelum dibolak-balik oleh mereka ini. Hadis yang kedua disebutkannya dengan salah, dengan bentuk yang salah, kemudian diperbaikinya. Yang ketiga yang salah yang disebutkan diperbaikinya. Selesai orang pertama, orang kedua juga demikian, yang ketiga, keempat, kelima dan sampai ke 10. 100 hadis dia hafal dalam sekejap saja. Sekali satu kali dengar dihafal sehafal-hafalnya, kemudian dia perbaiki. Dia kembalikan sanad yang ini ke yang sana pada posisi yang sebenarnya untuk satu hadis. Kata Ibnu Hajar yang menakjubkan dari kelebihan Imam Bukhari di situ bukan dia tahu yang benarnya sehingga dia perbaiki, tetapi dia mampu menghafal dengan sekali dengar. Itu yang menakjubkan. Sekali dengarnya. Ketika pertama kali dia dengar hadis yang salah itu, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu. Bukan setelah itu dia perbaiki, tapi setelah selesai semuanya. Bukan ketika selesai yang pertama, hadis yang pertama dari orang yang pertama tidak, tetapi setelah semuanya selesai, dia kembali ke hadis yang pertama dari 100 hadis. Dihafalnya semuanya disebutkan sesuai dengan mereka sebutkan. Inilah yang membuat dia terkenal. Semenjak kejadian itu, maka Imam Bukhari benar-benar diakui keilmuannya. Hafalannya yang kuat. Cepatnya hafalannya. Ini kembali kita kepada ulama-ulama hadis tersebut. Jadi Zurayk atau Ruzayk Ibn Hukaim menanyakan kepada Ibn Syihab. Wabi Wadi Al-Qura. Ketika itu Ibn Syihab berada di tempat yang namanya Wadi Al-Qura. Ya. Apa isi suratnya? Hal tara an ujammi'a. Menurut kamu apakah boleh saya mengadakan salat Jumat? Karena ini yang perlu kita catat ya, bahwa salat Jumat, salat berjamaah itu semuanya keputusannya pada pemimpin. Makanya di antara maslahat, di antara fungsi pemimpin adalah mengadakan salat Jumat, salat berjamaah, hari raya, jihad, haji, ini semuanya adalah di bawah pengaturan pemimpin. Ketika pemimpin mengatakan tidak salat Jumat karena semua atau karena masalah yang besar, maka tidak disenangkan salat Jumat. Di sini Ruzayk Ibn Hukaim karena dia adalah kepala kampung di sana, kepala daerah di sana, maka dia, ini juga hubungan antara umara dengan ulama. Umara selalu berkonsultasi dengan ulama, meminta nasihat, meminta pendapat. Bila mana keduanya ini dekat, saling memberikan nasihat, saling memberikan manfaat, maka agama akan tegak. Kita dengar, kita ketahui perjuangan Muhammad Ibn Abdul Wahab, dalam menegakkan dakwahnya, dakwah tauhid yang dia dapatkan dari generasi-generasi dahulu dan dari dakwah kepada Nabi. Bila mana antara ahli ilmu bersinergi dengan umara, maka tegak agama. Di sini Ruzayk Ibn Hukaim meminta fatwa tentang mengadakan salat Jumat tampung kepada Ibnu Syihab. Apa kata Yunus? Waruzaiqun amilun ala ardin ya'maluha wa fiha jama'atun minas sudan wa ghairihim. Waruzaiqun yawma idzin ala ailah. Ini menjelaskan tentang siapa itu Ruzaiq. Ruzaiq itu adalah seorang petani, pekerja yang menggarap lahan. Dan dia juga dia bersama ketika itu beberapa orang-orang atau budak-budak jama'atun minas sudan. Wahai dan yang lainnya sebagai pekerja di sana. Jumlahnya banyak. Dan mereka menetap di sana. Dan dia juga sebagai pemimpin. Waruzaiqun yawma'idin ala aylah. Ketika itu dia juga sebagai pemimpin atau pejabat kepala daerah di aylah. Ya, di aylah. Nama tempat antara Madinah dengan Mesir mengarah ke Syam. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Maka setelah surat Ruzaiq ini diterima oleh Ibnu Syihab, maka Ibnu Syihab pun membalas suratnya. Luar biasa. Respon dari ulama kepada perkara yang penting yang diinginkan jawabannya oleh Umar. Sepakata Ibnu Syihab, wa ana asma'u. Maka Ibnu Syihab menjawab, membalas suratnya tadi dan saya mendengar kata Yunus. Maksudnya mendengar bisa jadi mendengar bacaan surat tadi atau membacanya sendiri, ya, karena dia muridnya. Apa kata Ibnu Syihab dalam balasan suratnya? Ya'muruhu ayyujammi', memerintahkan atau menganjurkan Ruzaiq untuk mengadakan salat Jumat. Yukhbiru, nah ini juga termasuk pelajarannya, bahwa ketika memberikan fatwa, memberikan jawaban, ada baiknya untuk memberikan alasan, dalil. Ibnu Syihab tadi menjawab balas suratnya Ruzaiq dengan mengatakan, lakukanlah salat Jumat. Tetapi bukan itu saja jawabannya, dia menguatkan jawabannya dengan apa? Dengan dalil. Yukhbiruhu, dia mengabarkan kepada Ruzaiq, anna saliman. Ya. Langsung dia sampaikan hadis bahwa Salim, maksudnya Salim anaknya Abdullah bin Umar tadi, haddatsahu anna Abdullah bin Umar yang tadi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lalu kembali ke lanjutan hadis tadi. Tadi sampai di mana hadisnya? Kullukum ra'. Ya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa salat Jumat itu yang memutuskannya pemimpin. Diadakan atau tidak diadakan. Memang ada sebagian para ulama mengatakan boleh melaksanakan salat Jumat tanpa seizin pemimpin, tetapi asalnya adalah merupakan tanggung jawab pemimpin. Berdasarkan hadis ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qal, kata perawi, wa hasibtu an qad qal, wal rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Itulah bunyi hadis Nabi. Sementara di celah-celahnya tadi ada peristiwa yang berhubungan dengan bab kita, apa, mengadakan sholat Jumat yang diputuskan oleh kepala daerah, oleh orang yang memimpin di tempat tersebut, berdasarkan hadis yang ditekankan sekali Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian ada rincian yang tadi panjang, ya, walaupun di tempat tersebut jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi penduduknya menetap. Ini yang berkenaan dengan bab kita, dan itulah hadis yang terakhir yang ada di bawah bab ini, dan sesuai dengan yang disimpulkan oleh Imam Bukhari, mengadakan salat Jumat di Qura itu tadi tempat yang pertama setelah Masjid Nabawi, yaitu Juwata bin al-Bahrain, itu di kampung, kemudian sekarang juga di tempat di mana Ruzaiq bin Hukaim berada, dia sebagai pejabat pemerintah yang mengurusi orang-orang berada di sana, dan itu kampung. Ternyata Ibnu Syihab berfatwa bahwa mereka dianjurkan, diperintahkan di sana mereka menetap, walaupun jumlahnya jumlah orang yang hidup di kampung, kemudian yang memutuskannya adalah pemimpin. Yang memutuskannya adalah pemimpin, yaitu Ruzayd bin Hukaim tadi, karena dia adalah pejabat yang diangkat ketika itu oleh Abdul Malik bin Marwan. Ya. Abdul Malik bin Marwan yang mengangkat Ruzayd bin Hukaim ini sebagai bukan gubernur, karena di kampung, di daerah kecil. Ya. Kalau sekarang mungkin camatnya, ya, bisa jadi itu atau lurah. Ya, maka dia berkepentingan untuk mengurusi masalah Jumat, dan dia tidak memutuskan dengan begitu saja, tetapi dia berkonsultasi dengan ulama. Ini pelajaran penting bagi kita. Ya. Pelajaran penting bagi kita untuk selalu kembali kepada ahli ilmu, seperti yang kita tekankan di awal tadi. Jangan memutuskan sendiri-sendiri, apalagi kalau yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh para ahli ilmu. Ya. Karena semuanya jadi berkah bila mana didasarkan kepada ilmu. Semuanya jadi berkah bila mana menjadi rujukannya adalah para ulama. Tidak akan rugi kita, tidak akan hilang keberkahan dari kita selama kita selalu mengambil keputusan dan selalu berada di bawah arahan dan nasihat para ulama. Makanya apa yang dilakukan oleh para sahabat, bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang mereka tidak melakukannya sampai mereka berjumpa Nabi. Ya, baru mereka melakukannya. Berjumpa dan bertanya kepada Nabi tentang Al-Fatihah sebagai ruqyah. Mereka tidak mengambil, tidak memanfaatkan kambing yang mereka terima kecuali setelah mereka menanyakannya kepada Nabi SAW. Ini membuat mereka menjadi manusia yang mulia, yang penuh berkah kehidupannya. Dan ini sebagai contoh dan suri teladan bagi kita. Ya, teruslah selalu menyadarkan perkara-perkara agama ini kepada ahlinya. Jangan kepada yang bukan ahlinya, tetapi kepada yang ahlinya, yang sudah beruban putih rambutnya dengan ilmu agama, dihiasi oleh ketawaduan, ahli ketakwaan, wara', dan kita sudah mengenal mereka-mereka yang tua dengan ilmu agama, ulama-ulama yang sudah tua-tua. Ya. Nah, ini yang perlu kita ambil dari pelajaran dari dalam hadis ini, dan mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Dan saya sediakan ya, kesempatan untuk tanya jawab. Bila mana ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, ada pertanyaan? Barakallahu fiik Ustaz, wa fiika barakallah. Pekan lalu saya mendengar pembahasan tentang salat Id di Radio Hidayah. Pemateri menyampaikan bahwa pelaksanaan yang lazim sekarang belum tepat dengan sunnah yang dimaksud, di mana umumnya tiap masjid menyelenggarakannya masing-masing hanya memindahkan dari dalam masjid ke halaman luar. Syiar Islam atau sunnah di balik salat Id belum tercapai. Apa nasihat Ustaz akan hal ini untuk masjid-masjid yang insya Allah tegar di atas sunnah di kota ini, agar syiar rumah sunnah semakin luas, karena lapangan yang luas bukan baru ini insya Allah masih tersedia. Ini perkara yang sangat sederhana sekali, ya, sangat sederhana. Dan bila mana masjidnya luas mencukupi jamaah, maka tidak ada masalah salat di masjid. Ya, tidak ada masalah salat di masjid. Dan syiar salat ini memang terkumpulnya orang yang banyak. Bila mana bisa terkumpul satu kabupaten di satu lapangan, silakan. Tapi bila mana tidak, maka sadidu wa qaribu, berupaya untuk mendekati. Bila mana masjidnya besar, silakan. Bila mana tidak ada, ya, dan di masjid itu ada lapangan, kumpulkan orang yang bisa, yang berada di sekitar lapangan itu untuk sholat di lapangan. Dan bukanlah perkara yang menyimpang ketika orang sholat di dalam masjid. Bukan sebuah penyimpangan. Apalagi kalau masjidnya besar, menampung 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang, 5,000 orang. Ya. Syiarnya adalah banyaknya orang berkumpul. Nabi SAW memerintahkan untuk semua yang di rumah keluar. Bila mana masjid menampung semuanya, sementara lapangan untuk itu tidak ada. Ada lapangan tapi tidak mencukupi. Lapangan itu bukan bukan wewenang orang tertentu. Ada jauh di sana. Bilangan sampai masjid itu ada lapangan dan memuat lebih dari jumlah yang ada di masjid, silakan. Jadi ini bukan sebuah penyimpangan yang harus kita gontok-gontokan. Nah, ini yang salah kaprah dalam thalabul ilmi. Memang ini adalah perkara yang lazim disampaikan. Yang memang syiarnya berkumpul dan syiarnya nampak. Syiarnya nampak. Ya, tetapi bila mana itu tidak dilakukan, bukan sebuah penyimpangan. Ya, bukanlah sebuah penyimpangan bila dilakukan ini suatu hal yang terbaik. Ya. Adalah suatu hal yang terbaik kerana Nabi SAW melakukannya di musalla. Musalla itu lapangan, tempat yang terbentang luas. Ya. Dan para ulama menjelaskan bila mana masjidnya besar, ya, dan ketika tegak khatibnya di atas mimbar atau tegak di depan imamnya semuanya nampak begitu banyaknya, ini sudah membawa syiar tersebut. Ya. Membawa syiar tersebut. Apalagi kalau tidak ada lapangan, apakah dimestikan orang-orang keluar ke tempat yang sempit di celah-celah gang untuk sholat? Ini tentu berlebih-lebihan. Dan harus kita pahami masalah ini dan bukan hanya berpatokan kepada pemahaman yang seperti ini. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz yang dirajuk ini suatu hal yang lazim. Memang ini syiarnya. Tapi apakah mesti bila mana tidak ada kemampuan, tidak ada sholat karena tidak ada lapangan, tidak ada sholat id, tidak ada lapangan. Kenapa tidak sholat di masjid ini? Kita tidak punya lapangan. Ya. Nah, ini yang menjadi sebuah kekeliruan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu masjid ditutup dengan tujuan untuk disterilisasi dari anggapan ini kok anggapannya? Memangnya virus corona ini masih makar-makar musuh? Sudah sekian banyak orang yang meninggal, ya. Dan ulama-ulama kita juga meninggal. Ya. Bukalah wawasan cakrawala. Kita bukan orang yang tidak pernah mengaji. Ya. Ya. Corona ini pasti ada. Dari siapapun yang menghasilkan, bisa jadi manusia yang membuatnya, tetapi dia ada. Sekiranya kita ada, dan ada orang yang merasakannya. Ciri-ciri penyakitnya, analisa para ahli kesehatannya, mereka menghasilkan ada. Bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau hanya di Indonesia, mungkin kita akan menganggap Makkah. Tetapi di seluruh dunia. Di Mekah, Madinah. Sampai sekarang, jemaah haji masih dari kita dibatalkan keberangkatannya. Apakah di dunia sekempat itu kita masih memicingkan mata, masih menutup cakrawala pemikiran kita, menganggap masih ini adalah konspirasi? Ya. Oh, saya tidak habis pikir. Terkadang yang mengungkapkan kata-kata ini adalah orang-orang yang ilmu dunianya luar biasa. Ya, ilmu dunianya insinyur, ya, tetapi apa yang ada di hadapan mata dianggap masih hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, dia ada, nyata. Tanyakan kepada orang-orang yang merasakannya. Ya. Berat, penyakit, dan tidak akan mungkin semua dokter di dunia ini berdusta. Di sana banyak dokter-dokter yang warak, dan bahkan tenaga-tenaga kesehatan ini banyak yang menjadi korbannya. Maukah mereka jadi korban? Ya. Untuk mengurus orang-orang yang sakit ini. Banyak yang meninggal, dokter meninggal, perawat meninggal. Ya. Dan guru-guru kita meninggal dunia. Ya. Syekh-syekh kita, ulama-ulama, banyak yang terpapar. Baru-baru ini Syekh alhamdulillah sudah Allah berikan kesembuhan Syekh Saleh bin Sa'ad Suhaim. Ya. Ya, sempat kondisinya betul-betul menurun dan mulai alhamdulillah sudah mulai berkembang. Ya. Kemudian guru kita Syekh Abdul Razak juga terpapar dan mereka meyakini itu penyakitnya. Ya. Dan untuk berhadapan dengan virus ini kan bukan ustaz yang memahaminya, tapi pakar kesehatan, ahli-ahli virus pula. Bisa di sana banyak memang makar-makar, tetapi di sana kan ada dokter-dokter yang muslim, yang takut kepada Allah. Orang-orang yang muslim pun yang menyayangi manusia, yang mencintai manusia, yang mereka mengenal. kenal sumpah dokternya. Ya. Maka apa yang dilakukan mungkin dengan cara steril dari virus corona ini adalah ikhtiar semuanya. Ikhtiar semuanya, usaha-usaha. Ya. Ada sekitar 100 orang jamaah tetap yang sholat di masjid tersebut. Sementara masjid-masjid yang lain tetap buka dan mengumandangkan azan 5 waktu. Namun masjid-masjid tersebut tidak lebih dari penerapan prokes corona. Pertanyaannya, apakah hukum wajib mendatangi panggilan azan untuk sholat berjamaah di masjid-masjid tersebut gugur? Inilah dangkalnya pemahaman dalam ilmu agama. Dan ternyata kedangkalan itu tidak membuat orangnya merasa cukup dengan ketidaktahuannya dia. Tetapi justru dia mengklaim bahwa dia yang memahami seperti itu yang benar. Ya, yang benar. Ilmu agama ini bukan hanya sekedar penjelasan tentang wajibnya menghadiri salat jamaah. Bukan. Ilmu agama ini luas sekali. Bukan hanya sekedar meratakan sab dalam sholat. Bukan hanya sekedar untuk membentang karpet. Bukan. Ilmu agama ini mencakup semua. Makanya para ulama itu ketika berbicara, ilmu mereka itu untuk kemaslahatan manusia. Makanya agama ini untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan orang bersama. Terkadang ditinggalkan agama atau tuntunan agama demi kemaslahatan yang besar. Nabi SAW kenapa tidak merubah pintu Ka'bah? Kenapa tidak mengembalikan pintu Ka'bah kepada posisi yang sebenarnya? Kenapa tidak dimasukkannya bagian Ka'bah yang sudah berada di luar? Padahal itulah yang dituntun oleh agama. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ini ilmu Nabi ini. Mengembalikan pintu Ka'bah kepada Qawaid Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangunnya, ini tuntunan agama. Posisi Ka'bah itu seperti itu dahulunya. Kemudian memasukkan bagian Ka'bah yang sudah keluar, ini agama. Makanya Nabi mengatakan kepada Aisyah istrinya, laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin la hadamtul Ka'bah. Kalau bukan karena kaummu masih baru kekufurannya, baru mu'allam, maka saya akan hancurkan Ka'bah ini. Akan saya bangun seperti Nabi Ibrahim membangunnya dahulu. Membangun Ka'bah dalam bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, itu yang diinginkan oleh Allah. Tetapi Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Karena ilmu Nabi, ilmu syariat ini bukan hanya sekadar membangun Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi menghindarkan orang banyak dari nafsunya. Kalau seandainya Nabi SAW menghancurkan Ka'bah kembali, maka semua yang bermaksud Islam itu kembali murtad. Ternyata kamu ingin menjadi Nabi, menjadi pemimpin, mengambil keputusan hanya sekadar untuk merusak ya, apa yang sudah ada. Itu dikhawatirkan. Dan banyak perkara-perkara yang ditinggalkan. Ya. Untuk sebuah kemaslahatan. Kenapa tidak disyariatkan sholat berjamaah di medan perang? Sholat berjamaah, semuanya sholat berjamaah, tapi tidak semuanya yang ikut. Nah, imam, mengikuti imam wajib atau tidak? Wajib. Tetapi ketika sholat berjamaah di medan perang, sholat khauf, itu jamaahnya dibagi dua. Di saf yang pertama, di rakaat yang pertama, itu sebahagian harus menentang imam. Harus tidak, wajib tidak mengikuti imam. Padahal mengikuti imam itu wajib. Ketika imam merukuk, dia tidak merukuk, dia tetap berdiri. Kenapa? Untuk menjaga keamanan nyawa semua yang salat tersebut agar tidak diserang oleh musuh. Dia dalam surat Al-Maidah. Bagaimana Allah menuntun kita melaksanakan salat khauf. Padahal mengikuti imam itu wajib. Ini nyata-nyata imam merukuk, dia tidak merukuk. Imam sujud, dia tidak sujud. Apalagi yang membuat kita ragu-ragu untuk menetapkan ilmu yang dipahami oleh para ulama tadi. Jadi tentang panggilan untuk hadir di masjid, jangankan dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan hujan saja, hujan lebat, muadzinnya bahkan diperintahkan untuk mengatakan apa? Sholatlah kalian di rumah. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, hujan saja, payung tidak ada. ketika dia tetap ke masjid, maka disyaratkan untuk sholat di rumah. Sallu fi rihalikum. Apalagi yang kurang? Apakah pemahaman yang sedikit itu harus kita bela-bela terus? Kemudian kita akan dengan mengeluh atau kekeh dengan pendapat tadi yang seakan-akan benar, terjadi kekisruhan, kekacauan, permusuhan, kebencian, sampai-sampai ketika berpapasan tidak saling salam-salaman lagi. Ini harus kita pelajari. Bahwa agama ini bukan sekadar mengetahui hukum semata, tapi bagaimana menerapkan hukum itu ilmu. Menerapkan hukum itu ilmu, bukan hanya sekadar tahu ini hukumnya. Menjawab adzan wajib. Ya. Pendapat yang kita kuatkan, walaupun di sana terjadi perbedaan pendapat, apakah hukum salat berjamaah wajib atau tidak? Khilaf para ulama itu saja sudah membuat kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Salat berjamaah itu terjadi, ada beberapa pendapat. Dua, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Apa yang kenapa kita mesti memaksakan untuk datang ke masjid sehingga ketika nanti diputuskan masjid itu ditutup karena maslahat, lalu kita protes, ini pengurus tidak becus, masa orang dihalangi dari rumah Allah? Ya harus kita paham. Kalau kita memang pendapat seperti itu, kan masjid bukan itu saja. Kalau memang kita memahami demikian, cari masjid-masjid yang tadi yang disampaikan yang terbuka untuk semua dan tanpa ada protes. Ya, tanpa ada protes. Saya memahami bahwa protes ini wajib karena itu adalah tuntunan atau arahan pemerintah. Allah memerintahkan kita untuk mentaati ulil amri. Ya, ini kata-kata saya tadi. Memahami bahwa itu wajib. Dan tanggung jawab rakyat ini semuanya kepada pemerintah. Kullukum ra'. Tadi hadis yang kita pelajari. Tanggung jawab mereka besar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, satu ekor unta tergelincir. Ya, tergelincir karena jalan yang dilalui itu tidak dibenarkan, tidak diperbaiki oleh Umar. Nanti Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia, unta saja. Jadi pemimpin itu punya tanggung jawab. Yang dipikirkan bukan kita satu, semua rakyat dipikirkannya. Ekonominya, keamanannya, ya, politiknya, apalagi sekarang sibuk dengan politik dan banyaknya orang-orang yang berambisi buruk. Ya. Banyak orang-orang yang memancing di air keruh. Orang-orang yang punya tujuan-tujuan yang buruk untuk negara kita ini. Itu yang diurus oleh pemerintah. Ya. Bukan satu dua orang. Lalu kita memaksakan di masjid ini kan yang diurus oleh pengurus bukan satu dua orang. Semua yang hadir di sini tanggung jawab pengurus. Pengurus masjid. Karena dia yang memegang amanah. Ya. Dia bertanggung jawab. Satu orang sakit karena dia teledor untuk memberikan fasilitas untuk ikhtiar terpapar oleh virus, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tiba-tiba satu orang yang tidak ada hubungannya dengan pengurus memaksakan. Makanya saya pernah ditanya tentang masjid ini baru-baru ini. Ya, kekisruhan terjadi di masjid ini saya tanya. Bagaimana ini Ustaz? Awalnya disuruh digulung karpet karena dokter. Usulan dokter. Ini sudah salah dalam masalah agama. Karena agama mengarahkan kita kepada ahlinya. Dan dokter ahli. Dan dia mereka tidak mau menerima. Mereka juga bukan dokter. Mereka juga bukan ustaz. Ini yang saya sampaikan kepada pengurus. Ya. Kemudian saya tanya, Bapak pertama kali afwan Bapak dari pengurus? Tidak, saya pertama masjid. Kalau begitu sibukkan sajalah diri dengan beribadah. Itulah tugas kita. Jangan mengambil tugas orang lain. Inilah kesemberawutnya negeri kita ketika yang mengurus pemerintah itu bukan pemerintah saja. Semua mengurusnya. Padahal urusan rumah tangga kita belum kita selesaikan. Urusan pribadi kita juga belum kita selesaikan. Belum kita ingin mengurus yang lebih besar dari itu. Masjid ini ada pengurusnya. Dan mereka insya Allah selalu mengambil keputusan dengan musyawarah. Dan saya juga harus ingatkan bahwa jangan lupa untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Baik itu ahli ilmu kesehatan dan juga ahli agama. Ini yang mungkin kendor dalam masalah ini sebagiannya, terkadang. Jangan lupa. Maka salah satu masjid, itu dari semenjak corona sampai hari ini, mereka satuan tugas pemerintah, baik di kota maupun di provinsi. Dan mereka ketika mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan keputusan, harus ada ustaz di sana. Dan ketika berbentur, mereka harus telepon. Baik kesra di provinsi, kesra di kota media, di kota media mereka telepon. Yang berhubungan dengan satuan tugas, kalau begini, begini. Kalau begini, bagaimana? Kalau kami berencana seperti ini. Dan edaran yang kami pahami seperti ini. Kalau ternyata kami adakan seperti ini, bagaimana? Ditanya. Agar kita memutuskan keputusan, bukan pengurus saja. Ini yang keliru ketika yang memutuskan. Sebenarnya setiap menjadi itu harus ada satu tugasnya. Yang nanti mereka yang mengontrol kepada satu tugas pemerintah. Jadi keputusan bukan keputusan pengurus, tapi keputusan satu tugas. Di salah satu masjid yang lain, itu ketika satuan tugas memutuskan, maka pengurus yayasannya, pengurus masjidnya, sami'na wa ata'na. Ada satu ketika beberapa pengurus ada yang terpapar corona. Kemudian satuan tugas di masjid tersebut menginstruksikan untuk tes antigen. Semua pengurus melakukannya. Karena satuan tugas yang mengatakan. Karena urusan itu urusan mereka. Ranah itu ranah mereka. Ini yang perlu dijadikan contoh. Bukan untuk selalu bertikai. Tidak lelahkah kita untuk membenci, saling bermusuhan. Menjaga ego kita, merasa kita yang berhak, merasa tidak pantas orang melakukan ini. Jangan bersuuzon. Yang kita lihat adalah orang ketika memutuskan nilainya negatif semua. Tidak ada memikirkan bahwa orang itu memikirkan semua orang, bukan orang per orang. Jadi masjid ini pengurus memutuskan untuk kemaslahatan semua yang hadir di masjid ini. Jadi, kembali kita ke pertanyaan yang menyebabkan kita, sebenarnya saya tidak berencana untuk menyampaikan ini tadi, tetapi karena pertanyaan ini yang mengarahkan. Jazakumullahu khairan. Ya, dan saya mengatakan bahwa hukum wajib mendatangi panggilan azan, hukum wajibnya pun berbeda pendapat para ulama. Ya. Wanita wajib? Tidak. Laki-laki wajib? Tidak, para ulama. Para laki ada pendapat wajib. Bukankah ketika ada hujan, bukan saja sekadar mereka yang tidak bisa ke masjid itu tinggal dan tidak berangkat ke masjid, bahkan tuntunannya mengatakan mereka untuk sholat di rumah. Ini ilmu. Dan kondisi seperti ini ketika memang ada maslahat untuk ditutup sebentar, kenapa kita mesti bersekeras untuk membukanya? Dan ini untuk kemaslahatan, bukan kita sendiri tapi untuk semua. Dan itu bukan untuk selama-lamanya. Lalu kita memahami bahwa untuk selama-lamanya, tidak. Untuk sebentar, satu hari, dua hari, dibersihkan, disterilkan, dilakukan apa yang merupakan arahan-arahan tenaga kesehatan, kemudian silakan setelah itu masuk masjid. Dan kita merasa aman. Dan kita merasa tidak terjangkit atau tidak menjangkiti, tertular atau tidak menularkan. Dan kita juga harus protokol kesehatan. Yang merasa kurang sehat, kenapa mesti ke masjid? Sudah mendapatkan pelonggaran. Allah sudah memberikan keringanan. Bila mana kita tidak bisa ke masjid karena alasan tersebut, kita tidak akan mendapatkan salat pahala salat berjamaah. Ini janji Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita harus paham. Jadi sekali lagi, ilmu itu bukan sekadar pada mengetahui hukum, tetapi kita harus ilmu itu juga berkenaan dengan tentang meletakkan hukum itu sendiri. Dan ini perlu kita selalu bersama orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu. Wallahu ta'ala alam, semoga kita semua diberi petunjuk, taufik, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan langkah-langkah kita, diluruskan hati kita, diberi kita keikhlasan, ya. Dijauhkan kita dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanamkan kepada kita sifat saling mencinta karena Allah. Bila mana saudara kita keliru, luruskan dengan cara yang benar. Ya. Sampaikan. Ya, dengan etika bahwa kita memang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bermusuh-musuhan. Di media saling caci mencaci, maki-maki. Sulit untuk kita dengar lagi kata-kata yang baik. Ya. Sudah menyalah, salah menyalahkan. Sementara kita orang yang selalu benar. Ini tidak tepat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, saya merasa juga tidak wajar untuk menyampaikan ini karena saya berhadapan dengan orang yang jauh lebih tua dari saya. dari dari anugerah Allah dihasilkan dengan kita belajar agama, maka cobalah, berusahalah untuk tidak mengedepankan ego kita. Kalau memang kita merasa itu salah dan kita merasa memang harus menyampaikan, sampaikan dengan baik. Kalau tidak diterima, sudah selesai. Bukan urusan kita. Kita tidak akan ditanya oleh Allah nantinya. Karena itu bukan tanggung jawab kita. Kita sudah sampaikan dan mereka tidak menerima. Murid mungkin tidak menerima. Kita merasa bahwa dibentangkan karpet ini tidak ada hubungannya dengan corona. Dan kita sampaikan, guru tidak menerima, kenapa rapat mereka harus digulung. Ya sudah selesai. Allah tidak menanyakan kepada kita kenapa tidak digulung. Ya. Jangan nanti justru kita berdosa di hadapan Allah ditanya, kenapa kamu paksa-paksakan harus tetap dibentang. Apa jawaban kita? Ini yang perlu dipikirkan. Usia kita sebentar. Seharusnya kita mencari pahala, tidak membuat dosa. Ya. Itu saja. Sekali lagi saya minta maaf. Dan ini memang mesti disampaikan. Dan ini disampaikan bukan karena apa-apa, tetapi karena ingin kebaikan. Semoga Allah SWT memberikan kita selalu kebaikan, merahmati kita, memberkahi kita, memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan taqwa. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.